hidup sering lupa, suka duka datang berganti. Hanya suka yang kau nanti, derita yang datang kau tak sudi. Seraut wajah duka, merintih terluka, nyatanya kau menghibah. Kemarin kau ceria, tak sangka hari ini kesusahan telah tiba. Suka duka yang berganti, tak mungkin kau bisa hindari. Dalam duka dunia sempit, jarimu menuding, oh nasib. Hidupmu pelita, jiwamu. Sayangilah sukamu, hiburan hidupmu, terangi duniamu. Suka duka yang berganti, tak mungkin kau bisa hindari. Dalam duka dunia sempit, dalam suka engkau lengah.